بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dapat bersama dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Ma'idah ayat ke-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Para pendengar rahimakumullah, kembali pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan kitab Taurat, dan kitab Taurat ini juga memiliki sifat yang sama sebagaimana disebutkan sifat di dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai huda, petunjuk, pedoman. Dan begitu juga ada nur, ada cahaya di dalamnya, cahaya bagi orang yang dalam kegelapan. Dan Taurat ini telah pula diamalkan dan dijadikan sebagai kitab hukum, sumber rujukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kitab-kitab samawi yang terdahulu seperti Taurat dan Injil telah menjadi solusi bagi problem-problem yang dihadapi oleh para anbiya terdahulu. Sebab ada pada satu masa nabi-nabi itu diturunkan pada waktu yang bersamaan. Seperti ketika Nabi Ibrahim diutus, maka pada masa itu pula ada Nabi Lut. Dan begitu juga pada masa Nabi Musa ada Nabi Syuaib. Artinya apa? Bahwa nabi-nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir dapat dikatakan bersamaan waktunya. Dan mereka juga menggunakan kitab-kitab ini atau kitab-kitab samawi ini sebagai rujukan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dalam menetapkan hukum. Dan begitu juga lah kitab Taurat yang kita kaji dalam ayat ke-44 dari surah Al-Ma'idah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan telah menjadi rujukan para anbiya. Bukan hanya para anbiya, juga orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, termasuk ulama'nya dan para pendeta dalam Al-Ahbar yang selalu diterjemahkan ke dalam pendeta. Nah, yang menarik dari ayat ini ada semacam keteguhan hati yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Aku. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada merasa kekhawatiran di dalam dirinya kalau-kalau apa yang ia sampaikan itu tidak bersesuaian dengan Taurat. Oleh karena itu Rasulullah dalam kasus penzina yang telah kita bicarakan dalam beberapa pertemuan hari ini, ketika orang-orang Yahudi datang membawa kitab Taurat mereka dan menunjukkan kepada Muhammad, mana di dalam kitab kami ada menceritakan tentang bahwa hukum penzina muhsan itu atau orang yang sudah menikah itu harus dirajam. Ya, ketika dia datang, orang Yahudi itu datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menutup sebahagian daripada kitab mereka. Maka ketika itu muncul ada sedikit keraguan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah memanggil Abdullah bin Salam, sahabatnya yang telah masuk Islam, untuk melihat apakah betul tidak ada permasalahan itu di dalam kitab Taurat. Karena Rasulullah yakin bahwa itu ada di dalam kitab Taurat. Dan akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruh orang itu untuk mengangkat tangannya. Maka Rasulullah menyuruh kepada orang Yahudi itu untuk mengangkat tangannya yang menutupi sebahagian daripada kitab Taurat itu tadi, atau lembaran dari kitab Taurat. Ternyata di bawahnya ada ayat atau ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa seorang yang sudah menikah dan berzina maka hukumnya dirajam. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasakan khasyah, takut yang berlebihan. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam peringatan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kamu perjualbelikan ayatku itu dengan yang sangat sedikit. Mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskan Ustaz tentang bahagian daripada ayat ini, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Apakah orang-orang yang berceramah, orang-orang yang menyampaikan ajaran agama kemudian dapat amplop gitu Ustaz, ini apakah disebut dengan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila? Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Tapi yang jelas sebelum saya menerangkan itu, ini untuk menunjukkan bahwa gambaran sikap orang Yahudi adalah mereka itu tidak percaya terhadap isi kitab Taurat. Itu yang pertama. Karena mereka datang kepada Rasul ingin mendapatkan keputusan hukum, sedangkan di dalam Taurat sendiri sudah ada keterangannya jelas tentang sanksi hukuman atas tindakan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Atau dalam gambaran lain adalah bahwa ternyata orang-orang Yahudi sendiri, mereka itu hanya mengambil apa yang sesuai dengan nafsu mereka saja, yang cocok, yang enak mereka rasa mereka ambil, tapi yang tidak cocok berusaha mereka tutup-tutupi. Nah, salah satunya adalah yang dijelaskan oleh Allah di sini, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, bahwa mereka itu sudah mempermainkan, mereka itu sudah menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tarik dengan kondisi sekarang ini, apakah seorang ustadz yang berceramah kemudian mendapatkan amplop, ataukah orang lain yang menyampaikan wejangan-wejangan agama dan kemudian mendapatkan amplop walaupun dia tidak mesti ustadz, apakah ini termasuk dalam kategori tashtaru atau yashtaruna bisamanin biayati samanang kalila? Jawabannya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau memang ternyata niat awalnya adalah hanya untuk menyampaikan dakwah dan menyampaikan seruan Allah, berangkat dari situ, maka kalau dia menerima sesuatu, ini tidak salah. Ini dianggap sebagai kebaikan orang lain pada dirinya. Katakanlah hadiah orang lain kepada dirinya. Tapi jangan pula gara-gara tidak jelas honornya, akhirnya dia tidak mau menyampaikan. Nah, itu yang salah. Menarik, itu yang menarik. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata niat awalnya hanyalah untuk mendapatkan uang saja, walaupun sedikit, walaupun yang disampaikannya adalah suatu kebaikan dan kebenaran, tapi niatnya ini sudah salah, dan ini termasuk ke dalam kategori yashtaruna ayati bisamanin qalil, mereka yang telah membeli ayat-ayatku dengan harga yang cukup murah. Jadi benar-benar seorang ustadz, seorang guru, atau siapapun, ya, terutama sekali orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, benar-benar terlebih dahulu harus mendudukkan niatnya karena Allah. Jadi kalau kita melihat ayat ini Ustaz, kita kaitkan dengan hadis innamal a'malu binniyat, semakin menarik lagi nih Ustaz ya. Artinya motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan itu sangat terkait kepada niat seseorang itu. Artinya kalau niatnya memang sudah salah, ya, artinya siapa saja bisa salah dalam berbuat begitu. Bukan harus ustadz, bukan harus ulama. Nanti disebutkan ustadz saja pula nanti marah pula. Iya, ustadz. Ya. Artinya siapapun kalau memang berangkat dari niat karena Allah, maka insya Allah perbuatannya itu akan bernilai ibadah. Betul. Dan dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya pun dia bertitel seorang ulama, profesor, doktor dalam bidang agama, tapi ternyata niatnya hanya sekedar mencari popularitas atau mencari uang dan sebagainya, bukan karena Allah, maka apa yang dilakukannya itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk tubuh kamu ataupun keindahan tubuh kami, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kamu. Ini yang harus benar-benar kita camkan. Ya, mungkin ya. Ustaz Zainal bisa menjelaskan Ustaz lebih jauh tentang ayat ini, Ustaz. Iya, kalau kita lihat suatu hal yang menarik dalam Surat Al-Ma'idah ayat 44 ini, Allah menceritakan tentang kaum Musa, Bani Israel, dan Tauratnya. Yang menjadi menarik bahwa Al-Quran itu yang menyatakan dirinya sebagai kitab suci yang benar, tidak menafikan keberadaan kitab-kitab suci sebelumnya. Yeah. Nah, jadi di sini suatu hal yang menarik bahwa Islam masih melihat siapapun umat manusia di muka bumi ini, karena berkaitan dengan Idul Adha ini ada juga Natal dan Tahun Baru gitu, itu dilihat sebagai sosok manusia. Jadi ketika itu seorang manusia, apalagi walaupun mungkin umat Islam berbeda pendapat apakah mereka ahli kitab atau tidak, tetapi penyebutan Taurat itu menjadi menarik bahwa masih ada titik singgung antara Al-Quran, Taurat, dan Injil. Masih memiliki satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang merupakan pembelajaran menarik bagi umat Islam supaya masih melihat sosok manusia itu manusia. Terutama lagi sesama muslim. Terkadang kita melihat umat Islam ini begitu jauh antara satu dengan yang lain hanya karena berbeda aliran, mungkin berbeda suku. Padahal Nabi Muhammad SAW sering pernah bersabda, unsur akhoka zoliman au mazluman, bantulah saudaramu baik dia dalam keadaan zolim ataupun dia terzalimi. Ini kan merupakan bukti bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi masih melihat semua manusia itu adalah saudara dan semua saudara itu perlu dibantu. Ya. Jadi kalau kita melihat Ustadz yang menarik di sini, kan di dalam kajian perbandingan agama Ustadz, ada satu pendapat dari kalangan Islam bahwa kitab-kitab samawi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Al-Quran begitu. Apakah kemudian Taurat yang disebutkan di sini itu adalah Taurat yang sekarang diakui sebagai perjanjian lama itu, atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Iya, jadi masalah Taurat dan Injil, tetap saja Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ada keimanan. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Beriman kepada yang diturunkan kepada wahai Nabi Muhammad dan kepada dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Masalah sebelummu ini kan menjadi catatan bersejarah dalam Islam. Ketika Islam mengakui keberadaan kitab sebelumnya, sebenarnya Islam mengakui bahwa kitab itu sudah ditahrif. Walaupun ada dua masalah. Ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diinginkan. Inilah yang dimaksud dengan Taurat. Inilah maksud Taurat. Tetapi dalam hal bersamaan, Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala dan pada Nabi Muhammad diturunkan, itu juga mengakui bahwa Taurat itu sudah ditahrif. Maka yuharifuna. Di sini disebutkan Allah bimastuhfizu min kitabillah. Kaum Ahbar diminta Allah untuk menjaga kitab sucinya, ustuhfizu. Kata-kata ustuhfizu ini berarti Allah menitipkan penjagaan itu kepada manusia saja. Artinya penyelewengan itu mungkin terjadi. Ini berbeda dengan Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi Al-Qur'an Allah yang nahnu lahafiz, Allah yang langsung menjaga, sedangkan Taurat dan Injil ustuhfizu, yang disuruh umat-umatnya lah yang menjaga dan Allah memberi peluang untuk terjadinya perubahan. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan itu, Taurat memang yang diinginkan dan Injil yang diinginkan yang diturunkan Allah kepada nabinya. Tetapi ahli kitab yang ada pada masa itu juga diakui Al-Qur'an, diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari yang sudah ditahrif itu sendiri. Baik, para pendengar rahimakumullah, sungguh sangat menarik sekali penjelasan-penjelasan dari para asatiz kita dari tim terjemah Safir Azhar. Nah, ada satu kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa sebenarnya lah kehidupan ini akan menjadi bermakna dan indah, akan menjadi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala selama seseorang itu berpegang teguh kepada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan kepada para sahabatnya untuk membaca Al-Qur'an siang dan malam, dan begitu juga agar mengamalkan isi kandungannya. Ya, ini yang kita dapatkan dari pembahasan kita dalam surah Al-Maidah ayat ke-44 ini. Artinya bahwa hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Kalau Taurat saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian di dalamnya ada hidayah dan ada cahaya, maka tentunya Al-Qur'an kita sebagai umat Islam mimbabil aula untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an dan menjadikan sahabat dan teman dalam keseharian. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.